Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين عزكم الله. Sebelum melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ada pertanyaan berkaitan dengan zakatul fitrah. Apakah boleh mengeluarkan zakatul fitri sepekan atau 10 hari sebelum Id? Nah, pertanyaan ini telah dilontarkan pula kepada Syekh Ibn Saimin rahimahullahu ta'ala. Seorang bertanya kepada beliau, akhrajtu zakat al-fitri qabla al-id bi aksar min usbu' wa hal tujzi'u. Aku mengeluarkan zakat fitri lebih dari seminggu sebelum Id. Apakah sah zakat tersebut? Fa idza kanat la tujzi'u fa madza af'alu? Kalau seandainya tidak sah, apa yang harus aku lakukan? Nah, kemudian beliau rahimahullahu ta'ala memberikan jawaban yang panjang. Jawaban yang pertama, beliau menyebutkan tentang khilaf di antara para ulama waktu mengeluarkan zakatul fitri. Nah, kesimpulannya dari berbagai macam pendapat para ulama, pendapat yang kuat, pendapat yang menyatakan bahwasannya waktu mengeluarkan zakatul fitri, ada yang waktu afdal, ada juga waktu yang dianggap sah. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya. Waktu afdalnya, yaitu sebelum manusia keluar menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini waktu yang afdol. Adapun waktu yang bolehnya, yaitu satu hari atau dua hari sebelum Id. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Jadi ada waktu yang sifatnya afdoliyah, ada juga waktu yang sifatnya izza, jaiz, diperbolehkan. Nah, bagaimana kalau mengeluarkannya 3 hari atau 4 hari atau 5 hari atau sepekan atau lebih sebelum Id al-Fitri? Nah, beliau pun menjawab, yajuzu dab'u zakat al-fitri ila al-wakil. وَمَنْ يَنُوبُ عَنْكَ مِنْ جَمْعِيَةٍ خَيْرِيَةٍ. Boleh membayarkan zakat fitri kepada wakil yang menggantikanmu, baik berupa yayasan أو أشخاص مؤتمنين أو مؤتمنين, atau orang-orang yang dipercaya, وَنَهْوِ ذَلِكَ, dan yang lainnya, مِنْ بِدَيَةِ الشَّهْرِ, dari mulai bulan Ramadan. Yeah. tidak langsung membagikan kepada mustahik, akan tapi sifatnya dititipkan kepada wakil. Nah, baik itu berupa yayasan atau orang yang dipercaya. Nah, ala antastariqa al-wakil ayukhrijaha qabla al-id biyawm au yawmin. Asalkan engkau memberikan syarat kepada wakil tersebut untuk mengeluarkan zakat fitrinya satu hari atau dua hari sebelum id. Li'anna ada'a zakah syar'i wa ada'uha ila mustahikiha minal fuqara wal masakin. Dikarenakan menunaikan zakat yang syar'i, yaitu menunaikannya kepada orang yang berhak menerima zakat fitri dari kalangan fuqara wal masakin. Wa huwa alladhi ja'at syari'atu bi taqyidihi qabla al-'id bi yawmin aw yawmayn. Ya. Di mana waktunya telah disebutkan dalam syariat satu hari atau dua hari sebelum Id. Nah, ini waktu mengeluarkan zakat fitri kepada mustahiknya. Amma tawkil bi ikhrajiha fa huwa min babit ta'awun al-birri wa taqwa. Adapun tawkil, mewakilkan, menitipkan misalkan. Nah, untuk mengeluarkannya, ini termasuk dalam bab ta'awun. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Walaysa lidzalika waqtun muqayyad. Tidak ada waktu yang tertentu. Nah, ya. Jadi, hendaklah kita membedakan. Kalau waktu mengeluarkannya kepada mustahiknya, diberikan udur satu hari atau dua hari sebelum id. Nah, ataupun menitipkan kepada wakil, ya, tidak ada waktu tertentu. Boleh walaupun lima hari sebelum id atau tujuh hari sebelum id, dikatakan ini babnya bab at-ta'awun. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Sebagaimana mungkin di pengumuman kita, ya, menerima pengumpulan penitipan zakat fitri lima hari sebelum Id, tidak mengapa insyaAllah. Nah, tidak menyisihi syariat. Nah, beliau mengatakan waqad sabaqa bayanu dzalika fi jawabis su'al, dan telah berlalu penjelasan jawaban dari soal tersebut pada fatwa beliau nomor 10526. Nah, yang jelas kesimpulannya, kalau engkau mengeluarkan zakat fitri kepada yang berhak menerimanya sepekan sebelum Id, ini dianggap tidak sah. Ya, walhasil anna ikhrajaka az-zakah qabla al-Id bi usbu ghairu muzzi. Kesimpulannya, kalau engkau mengeluarkan zakat fitrah satu pekan sebelum Id, ini tidak sah. Ya. Sepekan misalnya kita sudah bagikan kepada mustahiknya, sudah berikan kepada fakir miskin, tidak sah. Sehingga harus mengulangnya lagi. Nah, fa'alaika i'adatu ikhrajiha, wajib bagimu untuk mengulang, mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Sekali lagi, ini kalau langsung kepada mustahiknya. Ya, satu pekan sudah dia bagikan kepada mustahiknya, harus mengulang. Illa in kunta ataitaha liman yanubu anka fi ikhrajiha, kecuali apabila engkau memberikannya kepada orang yang menggantikanmu sebagai wakil, ya, dalam mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Minal jam'iyati wal maraqid allati ta'tani bi'adaiha fi waqtiha qabla al-'id bi yawmin aw yawmayn faqad addaita ma 'alayka hina idin. Nah, kecuali apabila engkau memberikannya kepada orang yang menggantikanmu untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut kepada mustahiknya, baik yang menggantikan atau wakilnya ini berupa yayasan atau berupa mahad-mahad, markis-markis, yang memperhatikan waktu penunaian zakat fitrah satu hari atau dua hari sebelum Id, maka engkau telah menunaikan zakat fitrah ketika itu. Wa tu'tabaru zakatan sahihatan maqbulatan insyaallah, dan dianggap sebagai zakat yang sahih dan diterima insyaallah. Paham insyaallah? Nah, ya. Jadi kalau sifatnya sebagai wakil, nah, dan juga wakil tersebut hanya mengumpulkan, menerima titipan, adapun membagikan kepada mustahiknya satu hari atau dua hari sebelum Id, maka tidak mengapa. Ya. Walaupun waktu pengumpulannya lima hari sebelum Id, tujuh hari sebelum Id, tidak mengapa. Ya, dikarenakan tidak langsung diberikan kepada mustahiknya pada waktu itu. Akan tetapi, diberikan kepada mustahiknya satu hari atau dua hari sebelum Id. Nah, itu insyaAllah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan pada kitab mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah al-Qur'an aw ar-Rasul. Barang siapa yang mengolok-olok, mencela terhadap sesuatu yang di dalamnya menyebutkan Allah atau Qur'an atau Rasul. Ya, terakhir kita bacakan hadis dari sahabat Ibnu Umar dan juga yang lainnya. Nah, ya, yang menyebutkan tentang seorang munafik yang mencela Nabi SAW dan para sahabatnya, menyebutkan Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang yang rakus, mementingkan perutnya. Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang pendusta. Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang pengecut. Ya. Sampai turun ayat tentang apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Sampai Allah perintahkan kepada Rasulnya, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang yang mengolok-olok Rasul, mengolok-olok para sahabat. Apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya, kalian mengolok-olok? Nah. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada udur bagi kalian. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Walaupun mereka menyatakan, innama nakhudu wa nal'ab. Kami mengucapkan kalimat-kalimat tersebut hanya bersendak gurau saja, hanya main-main saja. Tapi alasan ini bukanlah alasan yang diterima. Ini menunjukkan bahwasanya sendak gurau bermain-main dalam perkara-perkara yang merupakan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya. Walaupun dia bermain-main, walaupun dia bersendak gurau, nah, perbuatan ini bisa mengeluarkan dari Islam. Al-makna al-ijmali lil-athar. Makna global ayat yang kita bacakan tadi. Atau asar yang kita bacakan tadi. Biasanya ya. Nah. Yasifu ha'ulai ruwatu ma hasala minal munafiqina minal waqi'ati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wasuhriyati bihim. Para perawi yang disebutkan dalam atsar tadi, Ibnu Umar, Muhammad Ibnu Ka'ab, Zaid Ibnu Aslam dan juga Qatadah rahmatullah alaihim ajmain, mereka menyebutkan apa yang terjadi dari kalangan orang-orang munafik berupa celaan dan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wadhalika lima tantawi alaihi qulubu haula'il munafiqin min al-kufri wal hiqd. Yang demikian itu dikarenakan apa yang tersimpan dalam hati-hati orang munafikin berupa kekafiran dan iri dengki, hasad kepada kaum mukminin. Nah, yang mana orang-orang munafikin, mereka orang-orang yang tidak senang kepada kaum mukminin. Ketika kaum mukminin mendapatkan kemenangan, mereka tidak senang. Sebaliknya ketika kaum mukminin mendapatkan kekalahan, mereka senang, mereka bahagia. Nah, ini sifat orang-orang munafikin. Ya, dikarenakan sifat hasad yang ada pada mereka. Dikarenakan orang yang terjangkiti sifat hasad, biasanya kalau saudaranya mendapatkan kebahagiaan, dia tidak senang. Sebaliknya, ketika saudaranya mendapatkan kesengsaraan, kesusahan, kesulitan, dia senang. Ini merupakan alamat orang yang dalam hatinya ada sifat hasad, iri, dengki. وَقَدْ أَدْهَرُ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menampakkan hal itu melalui lisan-lisan mereka. Orang munafik, mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Ya. Dan juga sifat iri dengki kepada kaum mukminin. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan keadaan mereka itu melalui lisan-lisan mereka. Faqalu ma qalu, mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Ya. Menyatakan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang rakus, lebih mementingkan perut. Dan juga mereka adalah orang-orang yang dusta. Dan juga mereka adalah orang-orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh. Memutarbalikkan fakta, padahal sebenarnya sifat-sifat tersebut ada pada orang-orang munafik. Tapi mereka memutarbalikkan fakta. Ya. Sifat-sifat tadi dituduhkan kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Padahal kenyataannya, mereka lah orang-orang munafik yang tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Mereka adalah orang-orang yang rakus. Mereka adalah orang-orang yang pengecut. Mereka adalah para pendusta. Nah, فَأَنْكَرُ عَلَيْهِمْ مَنْ هَذَرَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ السَّوْدِقِينَ. Mengingkari apa yang mereka ucapkan tersebut. Orang yang hadir bersama mereka dari kalangan orang-orang mukmin yang jujur dalam keimanannya. Sebutkan dalam asar tadi, salah seorang sahabat yang mulia Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu ketika mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik, belum mengingkarinya. Ya. Beliau mengatakan, "Kadzdzabta." Sungguh, engkau itu dusta. Ya. Kepada orang yang mencaci maki, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh beliau bahwasanya engkau adalah pendusta dan engkau adalah orang munafik. Saya akan beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini menunjukkan tentang pentingnya ingkarul mungkar. Mengingkari kemungkaran. Tidak membiarkan kemungkaran. Kalau kita bisa berubahnya, maka rubahlah. Jangan membiarkan kemungkaran tersebut. Nah, dan yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini, ketika mengingkari apa yang diucapkan oleh orang munafik tadi, ghairatan lillah walidinihi, sebagai bentuk ghirah, kecemburuan karena Allah dan karena agama Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada sifat ghirah pada diri kita ketika melihat kemungkaran. Nah, ya, harus ada rasa cemburu ketika ada orang yang melakukan kemungkaran dengan mengingkarinya. ثم ذهب ليرفع أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Kemudian sahabat ini dia pergi untuk mengangkat urusan mereka ini, orang-orang munafik, kepada Rasulullah SAW. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْبَى قَدْ سَمِعَ مَا قَالَتَهُمْ. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha mengetahui perkara yang rahasia dan perkara yang tersembunyi telah mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik tersebut. Allah maha mendengar. Nah, Allah tidak peduli. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Allah mengatakan, apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar ucapan rahasia dan ucapan bisik-bisik mereka? Sama sekali tidak. Nah, kami memiliki utusan-utusan yang senantiasa mencatat apa yang mereka ucapkan. Baik ucapan rahasia-rahasia ataupun ucapan bisik-bisik. Allah maha mengetahui semuanya. Ya. Wa akhbara biha rasulahu qabla wusuli dzalikal mu'min. Dan Allah mengkhabarkan pernyataan orang munafik tadi kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebelum orang mukmin dari kalangan sahabat tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Auf Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau beranjak untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang apa yang diucapkan oleh orang munafik, ternyata Allah lebih dahulu mengkhabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Ayat min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Walaupun Rasulullah tidak melihat secara langsung, beliau langsung mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hakama 'alaihim subhanahu bil kufri wa adami qabuli i'tidarihim, dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka dengan kekafiran. Orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hukumi mereka dengan kekafiran. Dan Allah tidak menerima alasan mereka. Nah, ketika mereka menyebutkan alasan-alasan, apakah kalian mengolok-olokkan Allah, mengolok-olokkan Rasulnya, mengolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Orang munafik cari alasan. Kami hanya sendagurau saja, kami hanya main-main saja, enggak sungguh-sungguh, hanya candaan saja, hanya gurauan saja untuk melepaskan lelah dalam perjalanan dan lain sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima alasan mereka. Nah, ثم جاء أحد هؤلاء المنافقين معتذرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Nah, ketika ucapan busuk orang-orang munafik tersebut diketahui oleh Rasulullah SAW, dikarenakan orang munafik, nah, mereka suka melakukan makar-makar. Yeah. Kadang-kadang sembunyi-sembunyi, rahasia-rahasia, untuk memberikan makar kepada kaum muslimin. Ketika ketahuan makarnya, mereka berusaha untuk membuat klarifikasi-klarifikasi, alasan-alasan, udur-udur. Ya. Sehingga ketika orang-orang munafik yang mengucapkan kalimat jelek tadi kepada Rasul dan para sahabatnya, mengetahui ada di antara sahabat Nabi yang akan mengkhabarkan, memberitahukan kepada Rasul SAW tentang apa yang mereka ucapkan, maka salah seorang di antara mereka pergi kepada Rasulullah SAW. Nah, minta udzur, mencari alasan. Farafadun Nabiyyu SAW qabula itidarihi. Maka Nabi SAW pun menolak untuk menerima alasan mereka. Dikarenakan Al-Quran telah sampai dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Allah tidak menerima alasan-alasan yang mereka kemukakan. Maka Rasulullah pun menolak untuk menerima alasan-alasan mereka. Li amrillahi lahu bidzalika, dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk tidak menerima alasan-alasan yang mereka ucapkan. Falam yajid fi raddihi alaihi ala ma qalahu Allah Subhanahu wa ta'ala fi haqqihim min at-taubih wa at-taqri'. Maka Nabi SAW tidak menambah untuk menolak. Nah, mereka menjawab terhadap apa yang yang mereka lakukan. Beliau menjawab dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan tentang orang-orang munafik tadi, berupa celaan, hinaan kepada mereka. Nah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Rasulullah hanya menyampaikan ayat ini ketika mereka minta alasan-alasan. Kami hanya main-main saja, kami hanya ikut sendal gurau saja. Nah, Rasulullah yang membacakan ayat tadi. Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaji'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini diucapkan oleh Nabi SAW. Apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya, kalian mengolok-olok? Tidak ada udur bagi kalian. Tidak usah kalian mencari-cari udur, mencari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya, Rasulullah sudah melirik kepada mereka. Nah, dan juga yang dijawab oleh Rasulullah hanyalah ucapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kita bacakan tadi. Nah, munasabatul asar al-bab anna fihi bayanan wa tafsiran ila ayatil karimah. Relasi ayat dengan bab sesungguhnya dalam asar, relasi asar dengan bab sesungguhnya dalam asar yang kita bacakan tadi, penjelasan dan juga tafsir terhadap ayat yang mulia. Nah, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk faedah-faedah dari asal yang kita bacakan tadi, kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.